Assalamualaikum Abah. Saya terbiasa kalau mau buka toko tawasul ke Nabi terus ke Abah lalu baca fatihah 3 kali ayat kursi 2 kali agar toko terjaga, boleh kah? Boleh nggak Tafa, itu insya Allah nggak diganggu mal galus serian situ. Itu bagus untuk pagar menjaga dari gangguan mal galus ataupun kejahatan-kejahatan setan, kejahatan orang. Kecuali kalau sudah takdirnya Allah ya, kita nggak bisa apa-apa, mungkin Allah punya kehendaknya sendiri ya kan. Yang namanya takdir itu mau gak mau ya kita terima dengan lapang dada.